tetap ngapi ngadina suka dina bunga. Tewani ninggalkan kurang tunduk taat kapangeran. Ngembana tugas ti laki ngahiji jalan raga urang kudungan terek kudunya. Nyarang anak kandung umbara bari urang tengah rasa wujud di asuku hiru. Kudungan terek kudunya nyarang anak kandung umbara sononya di mana raga silaka. Pangkalana nu ngabela geten rajin gotong royong. Sabidangna sabidangna dina raga terang Allah maparinlah rasa. Kerwadak nikmatna dunia bawaan jaga di akhir geni. Kernyeksian laku orang rasa bak dina goreng diterangkan sadayana payunen Allah Ta'ala. Urang teh teu bisa mungkin da Allah maha mana hade kanu hade lamana goreng kanu goreng. Kumaha amal di dunia kulantaran urang-urang gitu. Ayeuna si hati-hati. Bawa teribadah di jalan.